hanya tentang kamu. Sampai ku mencari tahu kamu, hingga ku mendengar dari kamu tak seperti yang ku harapkan. Dan lainnya kau bicara, kau bilang dirimu sangat sedih bercerita tentang dia yang bukan aku. Kau bilang dirimu tak berdaya harus hadapi dirinya dan bukan aku. Sabar yang bisa ku ucap untuk bisa membuatmu tenang. Meskipun ku tahu kamu tak seperti yang ku harap.